وسلم وبارك وكرم وأعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا بالدارين آمين. فإن تعذر أمسه معا بلا إفاضة، maka jika motor ia niscaya menyentuhkan ia akan tempat yang berhampiran dengan penyakitnya itu akan air, tapi dengan keadaan mencocorkan air itu. Ini kalau kurang ada penyakit, ada koreng, nah itu. Kalau karena air, itu korengnya itu lambat baik atau bertambah sakit. Nah, macam apa? Pakailah air yang ditambah tempat yang kagak ditanam karena penyakit itu. Nah, kemudian nah, karena penyakit itu, ambilkanlah kain baik-baik, lalu di dilap-lapakan, dibujur dengan penyakit itu. Lama ada kawa juga sakit misalnya. Nah, lah itu disentuhkan di parahnya aja banyak. Nah, jangan di penyakitnya situ jangan. Limbah itu hanya benda yang mengetahui. Kenapa jarinya nunggu itu? Nah, sabar. Agama Islam ini agama suci. Tidak ada kotor. Ya, orang darah suci itu. Nah itu. Mandi atau wudu atau tayamum. Jadi perlu mana darah suci itu perlu. Malahan kalau orang-orang imannya kuat, itu terus-terusan bersuci. Kada batal wudu ya, maksudnya wudu di dalam, wudu di luar. Dua-duanya wudu ini kada batal. Bunyal Islamu ala nawrah habib. Islam itu diumpamakan menurut ilmu balaghah seperti satu bangunan. Nang mempunyai pondasi. Pondasinya itu bunyal Islam dibina, dibangun agama Islam ala di atas pondasi an-nawrah suci bersih. Bersih ini alif lam ala nawrah. Ada alif lamnya. Alif lam di sini lil jenis bisa, lil amal bisa. Artinya nawrah seluruhnya. Nah, terbagi dua, ada zahir, ada batin. Ayat sucinya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suci, cinta kepada orang yang taubat dan orang yang bersuci. Alamnya mutahhari, di situ ada lil kamal atau wudu. Cukup sudah. Dari Al-Qur'an dan hadis sudah. Jadi tidak ada Islam itu menyuruh kotor bersih. Luarnya dan dalamnya. Tu jadi ada aturan mengenai ini nah. Lama minyak ada kayak ini kada bersih. Mengkada bersih kada sempurna Islamnya. Lamunnya mati, mati kada sempurna. Nah itu. Lalu kebersihan ini adalah kesehatan atau pangkal kesehatan. Nah ini hadis-hadis ini jangan dipanaskan, jangan dihujanakan. Kalau dipanaskan, dihujanakan, apa lainnya dengan atap? Padahal ini hadis, ini Quran. Jangan ditulis, dipasang di jalan-jalan, yaitu karena hujan, karena panas. Kada menghormati Quran dan hadis itu turunlah krisis monitor dan sebagainya. Balalah. Turunlah kehancuran, turunlah tasawuf perselisihan antara nang ini dengan nang ini, nang ini dengan nang ini. Kada mau akuran. Presiden dan wakilnya kada akur. Presiden lawan kepala DPR kada akur. Presiden lawan kepala MPR sudah seumuran kada akuran. Misalnya aja atau sepenjadi. Ini sebenarnya penyebabnya karena kada memakai satu ayat atiqul bahwa atiqul rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum ini kada dipakai. Nabi sebutin dan dipakai wa in ta'ammar alaikum abdul abasyiyah alaikum bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala wa in ta'ammar alaikum abdul abasyiyah. Ini bahayanya. Jadi kembalilah kepada Al-Quran, Al-Hadis, kias dan ijma' ulama. Lamun handak turun rahmat Allah. Karena tanpa rahmat Allah kada bisa terjadi kedamaian. Kalau hari Sabtu tadi ibu-ibu, itu kalau hendak merasa tenteram hati dan otak, carilah jalannya. Tuhan menunjukkan jalannya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah wa tatma'innu qulubuhum. Berhubung di sini banyak guru-guru dan banyak kurang sekolah nang berilmu ala, kita bicarakan ala bi dzikrillah wa tatma'innu qulubuhum badahulu bi dzikri tatma'innunya badudi. Kenapa jadi si PL-nya badudi? Nang jarmanjurnya di dahulu akan itu tupidul ikhtisas, artinya maksud ala perhatikan buruk tambih bidikrillah samping aja jalannya hanya ingat kawan Allah tatma'innul qulub. Siapa aja di si hati tenang karena anak-anak orang tua kah, presiden kah, rakyat kah, orang sugi, orang susah, apa aja. Hatta anjing, apabila inya mau pikir kepada Allah, tentram. Ketentraman ini yang berataan anda. Ya. Coba takuni polisi, takuni tentara, mengapa gerak? Supaya tertib dan tentram. Tangga tentram, tentram, malah begin tentara, tambah imim tentram. Jalannya seberataan, jangan ada yang lupa. Di mama supaya jangan lupa, mengaji ilmu supaya jangan lupa. Napa ilmunya? Ma'rifat. Nang kaya apa ma'rifat dua macam. Semacamnya apa? Umum. Nang semacamnya khusus. Nang kaya apa nang umum? Tuhan bersifat sempurna, mustahil kekurangan. Napa arti kekurangan? Kada cukup kada main. Oh jadi Tuhan itu sifatnya cukup. Napa misalnya samanyaan biji di dalam buah kada cukup, diulahkan biji nang di luar buah jambu netek lawan gitikam tah di luar buahnya begantung-gantung ini kecukupan ngarannya kamalah itu dalilnya alam baharu. Arti baharu itu asalnya kada ada lalu ada, kada lamun baharu itu berdebur bertumbur kada. Nah itu maknanya jumlah secara global. Secara tafsir mendetail satu per satu. Pertama wujud artinya ada mustahil tiada maka dalilnya firman Allah Taala Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma artinya Allah juga yang menjadikan tunjuk lapis langit dan bumi dan barang-barang yang di antara keduanya maka bahwasanya banyak zikir pada Allah Ta'ala tiap-tiap yang maujud adanya. Hanya wujud sebiji sudah samnyaan kada dalam inang kada ingat Tuhan. Waktu sumbahyang ingat kada sumbahyang yang pas kada sumbahyang itu di luar sumbahyang ingat juga makan hendak guling sampai ke guling ingat jalan Tuhan macam-macam bermimpi waktu bermimpi terus sebejalan ingat jalan Tuhan kete-kete batisnya guling memang bergerak batisnya jikir sebabnya patuk sudah patuk nah sedikir batisnya bergerak sampai ke guling bergerak aja jadi orang bini takutan tapi ini bergerak-gerak hajin aja lah ya benar. Tang kada tahu nya kada datang ke misteri tahu ke sasara kada tahu jadi kada dapat tertawa. Bapa aja tak tahu kada rupa lawan Tuhan menangis umpamanya benar kada rupa jua Tuhan roho itidal sujud makan minum berapa berarti harap bayarnya di jam-jam, di luar jam-jam pas ngelupaan lagi, hanya belajar tafsir sebutin aja wujud belum kidam lagi asal tutup sarakai nah berarti tutup sarakai tutup pakai semenyaannya sekali aja guru melajarkan gurunya dan semenyaannya sudah kada serumahan lagi sampai maka menuntut ilmu ini disuruh sabarataan laki-laki perempuan banjir kan ada banjirnya kalau laki-laki abinya manusia lamun iblis kadang-kadang banjir matinya bacaannya masuk ke jamban Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith maknanya khubuth setan laki-laki khaba'ith itu setan mini-mini kada ada di situ tersebut setan banjir nah. Wah agama Islam ini agama komplek. Ya, itu makrifatnya tadi secara komplek Tuhan bersifat kamalan mustahil naqis dalilnya berulang. Secara tafsir 20 ada ramadhan harus 20 19 saja. Wujudnya tinggal langsung pertama kidam. Wujud itu apa? Wujud itu ainul maujud. Si wujud itu bukan sifat, iya ada. Lamun wujud itu iya ada, lain pada sifat. Ketinggalan sebutin, jadi 19 saja. Kita menang. Lain mengidam, daya. Pertama, idam artinya sedia pada pemulaan mustahil. Mustahil pemulaan. Dalilnya artinya dialah yang awal maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak syukur pada Allah Ta'ala adanya. Nah orang syukur itu tiga Pertama hatinya kada bisa sakit lagi. Kada bisa sedih. Lapang terus. Apalagi hanya kawin. Bukan orang sembarang. Bibir kita seksi asal. Nah, hati kada boleh lagi sedih. Sikum kada nang sedihnya lagi. Berduit kada dapat duit, mudah ada duit. Ya orang menjual obat, luka kalian kada kan mudahan payu. Wah, itu. Pokoknya tidak mau sakit hati. Sebab sudah belajar kidam. Kidam menyuruh syukur. Nina, kada ada gilang sakitnya hati. Nang kaya mata aja sakit. Kepala, ginjal bangka keduanya, bebat pulang. Makan kada kawa, nah minum sakit, parut lombong, behera kada mau, bakantut kada mau, bakami kada mau, guring kada mau. Nah, ya kan? Diurut salah lah. Nangaran kidam tadi menyuruh senyum hati. Kada mau sakit hati, diuji kaya apa aja, pantangan sakit hati. Haram sakit hati. Kidam dari orang sudah ada. Ini di hati nenek. Muntupan, biar dapat balai, ya alhamdulillah juga. Minta. Hah? Ya ada juga nang hatinya innalillah ada juga. Ada juga. Cuma kalau di dalam kita nang dibaca saban subuh pala alhamdulillah alama qadai. Napa aja takdir dia ulun syukur. Orang syukur itu maulah sakit hati. Nah, berjanji ini maka pilih paling gini-gininya doa, apa ya? Doa kunut, buktinya membaca beliau. Mayat. Lain. Di dalam Taurat, wa ummatuhu khairul umam. Khairul umam. Umatnya sebaik-baik umat. Nomor satunya. Seluruh dunia nomor satunya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahmadunallaha ta'ala fi kulli syiddatin wa rahmah. Mereka itu diberi kesusahan sama aja orang diberi kesenangan. Nah, apa samanya? Yahmadun terus-terusan alhamdulillah. Sumbahyang kada tertinggal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Apakah kita membaca Fatihah alhamdulillah waktu berduit aja rabbil alamin min tukang baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah waktu sehat aja rabbil alamin min tukang ada kada sambung itu kada ada alhamdulillah rabbil alamin kada ada alhamdulillah waktu sehat aja alhamdulillah waktu diberi orang aja kada setiap apapun hal alhamdulillah alif lamnya alhamdulillah alif lam. Nah ilmu ala alif lam sedikit menunjukkan terus-terusan kada berputus alhamdulillah kidam tadi papa tusuk syukur hati yaitu senang syukur untuk mengucap pujian inggah memuji nang dipuji siapa? Allah. Buktinya memuji Allah, makhluknya dipuji. Matinya arah-arahan itu, katujuh badar, maulah kasidah. Isi kasidah itu, awal sampai akhir, muji. Murid, muji gurunya. Tamu, muji, mengampun rumah. Kena ampun rumah, mulah ulang kasidah, muji lawan tamunya. Puji-pujian. Hakikatnya muji Allah juga. Sebab puji itu terbagi empat. Puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Nang empat itu sesungguhnya lillah. Gugur serapang tak lalu gergaji jiwa. Minta. Adapun syukur anggota yang lain dari hati dan lidah, yaitu menggunakan anggota ini di dalam ibadah. Sekurangnya yang wajib, kalau bisa banyakin yang sunnah. Itu syukur anggota, termasuk syukur duit. Ya, nah itu tangan kalau kan bagi-bagi anggota ada. Ya kalau syukur pangkat tangan, nah pangkat itu di mana anaknya? Nah di bahu. Ya kalau di bahu sini kan itu kabupaten. Ini bupati ya, bisa ya. Tapi ini kan berapa kena ya? Jadi ini kan bupati nih. Nah itu waktu anak di sini bupati ngerangnya. Bupati ada. Kepala daerah ada. Adalah buat apanya ada ya kita di rumah sangnya untuk ilmu yang bertinggalan laki-laki bini-bini. Nah nih pangkat ke sini pangkat ini nah di bahu anaknya ini paku nih paku jambatan pada gampang. Nah ini disyukur ini digunakan dasar menolong orang. Menolong orang, orang ditulungi, orang berolak haji ditulungi, urusakan nanti bapak supaya orang berolak haji jangan uyuk, mulai di rumah pulak jangan uyuk bapak sawah, mon bebes inggan rantau mati sudah, mangga masuk angin. Nah di mana orang para rumah orang lawang betul. Jangan tunjuk pak. Makanannya pulang ayam, ati, nang nyamen. Ramah makanannya ayam turki, bah, yok karang nggak ada kesan. Orang ada tinggi, iya, nang mendabal. Melotar pulang atur. Apabila waktunya nang punya anak guringan beradaan kurang lah kita arah akan bukan dengan tempat bangun jadi kita lainnya ya kan? Nah walau hasil pangkat tadi kita sering nolong orang ilmu ada menuduhkan orang menuduhkan soal ilmu itu kan mobil kaya lalaku. Nah menara orang inya kan lalaku itu tak ada tarang, urang lompat betarang namanya, tapi ini tarang dulu, urang lompat bandar aja betarang, lama-lama tarang rujuk ilmunya, dalilnya ilmu nurun hadis, kerinya amal itu apa, ini hadis yang berpandang hadis, al ilmu nurun, al ulama sirojul ummah, surujul ummah ada juga. Nah jadi ini tadi dasarnya suci, suci itu tadi ada batay umum, ada bodoh, ada keduanya lalu. Nah keduanya ya masalah orang-orang ada korek-korek. Ada suaya tayang yang kota yang mamahnya jadi, dan tayang yang iya, iya kan? Daripada lukanya tadi. Jadi rupanya si luka tadi mungkin ada bun itu kata tepat rupanya, iya kan? Mungkin ada banyu, bisa. Kayam muman kamilah. Nah kayam yang sempurna artinya muman dua tangan. Di anjakun nafil wajih waliyadai nang kayam apa karena sempurna yaitu menyapu akan mukanya dan dua tangannya. Itu aja kadang berguling sebuah nawak di pasir. Nah waikana juruh iwerima sekalipun artinya apa? Bukan si lukanya itu dilain dari muha dan dilain dari dua tangan di Allah yang luar luar luar antara nah sudah berundur tadi malahan nang bujur korek tadi sudah dibasahi dua disuruh batayong pulang. Nah supaya ini itu jangan kosong daripada basuki. Sebab agama Islam tadi adalah fondasinya suci. Suci itu luar biasa. Kalau bisa jangan putus terus-terusan minta. Ya orang bahari lamunnya mati di dalam kudu aja. Ya kalau lah mendusur rohnya keluar. Ada gampangan roh keluar lebih sakit daripada anak nang keluar. Orang beranak itu sakit tidak? Ujar hambar, ujar hambar. Yang sakitnya kan bisa beranak. Nah, apalagi roh keluar itu, tapi lamunnya di dalam kudu nyaman keluar. Arwah ngurusin tadi bisi abah, abah sini ngomong. Nah, arwah ngurusin tadi daerah yang ngurusin semua. Aku umpat, masuk ke kamar, tunggu lihat. Apa kabar suara ujar jual? Anu aku ya yang ngurusin tadi. Suara sejen cuma hantam. Mudah-mudahan aja. Sekali satu meninggal arwah abah nang jumaah itu ngurusin kedainya. Limbahnya dilihat ngurusin kedai basah. Bujur kubur atau lumur ne basah. Batah kalau udah lalu aja diambil angkat banyu dibasuhi wikan tetap. Limbah dibasuhi diudui. Ngurusin kendalinya seorang-orang mau baju kaos anyar tangan-tangan pekopian kata Rasulullah mau udui kuita diambil akan baik-baik anduk dibasahi. Nah diparah di muha kuita diiga sini anduk juga sudah. Nah diparah anyar di kusur supaya kuita ini matinya di dalam udu. Kada kawa lagi mudu orang koma anak nak nang mudu ya kan ya. Mun kita rajin teringat umma ka abah mati teringat mudu ya kan aja sering ditakami kata daerah kata tangkap tibera berdara orang menjaga kawitan supaya mati di dalam suci. Maudui pulang monder sidin sorong bumi disikat gigi dulu lawan kain. Ya kamu nyapu ke telinga. Nah banyak untung-untung. Nah minta pulang lah. Model kayak si jin sorong duduk-duduk. Mau duit kuit. Udu lang sempur. Malam lah orang-orang main tepat. Mana ke kami melihat basah-basah. Udui pula. Umah untungnya bisi anak nang alim. Ya ulun takutan banar pian nang masuk di kamar sakratul maut itu nang kamar asman ini di Singapura wis dia mati di sini dia mati iya sudah apa aja lah ya sudah parah banar. Di buncu mentale bagaimana dia mati aja lah itu jangan parah-parah ke buncu sini lah. Masuk di kamar sakratul maut itu lah. Jangka waktunya 24 jam yang sudah nyalami pada itu mati ya. Ini hendak selamat sebelumnya itu Pak. Nah bapak kami dalam mau ya, dalam mau bantuan kalau mau. Harus ngomong bagi nak kenali. Masuk sambar gak ada wanita itu gampang. Lima mati di hidup, betarkan. Hajrah ya, kamu yang benar. Aku kok pasang cerita lawan bini lawan apa? Ya kok menghabis umur sampai mau apa aja? Pokoknya jangan anjir pas kumpulnya bawa apa? Biar bungkusan sebarang di bawah kulit. Alhamdulillah pada mati di Singapura, tapi kan tak ujung pun lagi. Tak ada aja pulang dulu ke sana, mati di sana, nah iya, kita jumpa. Siang malam ada terdengar mikir di sana, yang terdengar oke. Lawan buat eneng, arti tinggi. Qala rahimahullahu ta'ala faqad dama'u ba'dhi qawlihi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah shoffan. Qul a'udzu bi jalla yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna. Nah, ciri-cirinya hamba yang cinta lawan Allah banyak banget. Amun kada ada cirinya itu ngarannya pengakuan wanang kada kubur. Pertama, ketujubanan lawan mati. Nah, ya bahasa saya ketujuh mati. Jadi ada tanda-tanda cagar mati kata umat marah masuk kamar. Ibu, mun ada tanda-tanda mati ibu. Kadang-kadang ibu tak ada. Banyak ada tanda mati ibu. Macam apa? Mati. Kenapa lagi mau urus lima? Kadang masuk ada tanda mati itu umat marah mengalak-alak imo kadang sebaliknya imannya ada tanda-tanda mati kadang hamok kadang hampas batas kadang gudabau-gudabau kadang ada tanda-tanda mati uma mesam imo satu. Maka adakah orang nang sehari-hari ini bajauh lawan mati ada kata? Kada ada. Hakikatnya limbahnya masuk hinap bapara lawan mati banyak keluar bapak mbah masuk pulang bapara keluar bapak jadi memaraki terus aturannya gembira tambah gembira tambah gembira tambah gembira aturannya. Tapi tak ada aja kan apa sebaliknya tak kurniannya seorang jawabannya tentu kada yakin juga ya kan yakin gembira itu terus-terusan padahal penyakit ya Allah kenapa dibaca lagi penyakit kenapa dibaca itu apa nagara kasih bukan komplek kasih komplek halusnya. Nah, asalnya tadi ada sudah si kidam tadi. Kidam tadi menyuruh gembira. Nang cagar didapati siapa? Urang-urang Rahman Rahim. Urang-urang nang mempunyai keelokan luar biasa. Nang menghidupkan, nang memberi penghidupan, gara-gara nang dia makan macam-macam. Nih, kalau didapat nih, jelas-jelas rumah anak pada melihat yang kurang itu. Umar ini lubana, sebutin tandanya, kurang cinta lawan Tuhan, lupa tujuh mati. Nah, nomor dua, banyak sujud, banyak sembahyang. Balik bapak, aku jangan sembahyang banyak jalan parlarun ini, nah sakit. Bapakku ada sumbah yang banyak pinggang aku sakit. Nah, oleh sebab itu sumbah yang itu dua macam. Ada sumbah yang nang di luar, iya nang buruk ibadah. Ada sumbah yang di dalam, yaitu musyahadah atau muraqabah. Nah, lamun orang melaksanakan keduanya, ini orang nang tentram babanaran pikiran. Ayunya orang bakal lari antara Madura lawan Dayak di Kalteng. Tapi inya bisa kumpul karena inya. Mulai mau parah karena sebenarnya sampai kakak puas parah bangun banyak juga. Mulai sampai ke banyak anaknya pada Madura apa pada kakak Madura lagi. Hati-hati bupati ya. Macam apa ini terserah Allah lala tadinya terserah Kodim bang tadinya terserah Panglima bang gubernur kada terserah Allah lala nya menyesirin sayang selamat menyesirin tarik iya iya sudah ada sirin sayang lah kalau tungkat-tungkat batasnya langitnya sudah habis dan sudah luar. Malam Jumat aturan hibah melanggar kosong separuhnya. Malam Senayan aturan hibah separuhnya. Hanya tinggal kata Singapura ya sudah kosong. Kurang tarawihnya, kurang zikirnya, kurang sembahyangnya. Belum mati lagi tinggalkan aja, tinggalkan bawa obat aja sudah kayak ini. Kadar. Kasihan yang mati-matian malam Jumat, malam Senayan bertahlil membacakan doanya nafkah yang diamalkan di sini nah bari akan orang mati-mati berataan sugi yang dalam kubur berataan di seluruh dunia muslimin muslimat doanya dibaca habib baca doanya lalu sedikit yang bertahlil sedikit yang baca mulut baca dalail sedikit juga dapat orang mati-mati di doa rugi. Apa kita mau dia karena mati-mati itu? Apa kita anak manulung ni lonong mati-mati itu? Sedangkan mereka itu sudah berkata ramalan fulana mereka puan yang tidak jelas bahwa nabi iman mengharapkan orang mati-mati itu lawan orang balungan matinya barat. Malayat yang kembali gelar dari ilmu Allah. Ini keadaan yang terang dilihat dan didengar. Kayak ini keadaan sekalinya umat. Di dalam sini ada doa selamat pulang. Ayo, amun sedikit yang mendoakan selamat, pakai mata. Bakurang, bakurang, bakurang, bakurang, bakurang. Asalnya 5.000, sekalinya 500. Gila. Bakurang, bakurang, mendoakan selamat. Jadi itu bang terita, supaya kita sadar kita disuruh karena Allah bukan karena keguruan. Guru itu lain pada Allah. Nah ini banyak sujud, artinya banyak sembahyang. Bayang dua macam, sembahyang yang bawah waktu, ya Allah, sembahyang yang kada bawah waktu. Nama waktu mahalum majan kada bawah waktu, merokokah, musyahadah, darah-darah. Nah, pada adanya, Walladhinahum ala wa sholatihim da'imun. Jadi orang bahari sholat da'im. Nah, itu. Sholat da'im. Terus-terusan. Apa garang marah langsung sembahyang? Terus-terusan. Tuhan yang menadahkan. Wa'atina sholat dan zikir. Sembahyang itu isinya zikir. Jadi apabila orang berzikir, itu sembahyang namanya. Tapi ini sembahyang batin. Jangan berzikir sembahyang zahir. Jangan berzikir aja. Sembahyang kada. Pintar. Nah, jadi disampaikan keduanya sekarang itu, samunyaan itu baik sembahyang luar, baik belajar. Jadi tertuju ini menuju ke sana. Ya Allah. Dari kelemahannya seorang guru, marah. Kesian guru sama kasihan, guru sama jaya. Karena kubur. Limbahnya mulai pengajian, ibok ambang, nah, separa-separa meter, ambang bakumur nomor 2 meter. Nah, hari Sabtu minyaknya, oke. Ayo orang barang di pinggiran bagi-bagi pemerintah. Kada hak waris sama kada. Orang diwaris. Sesuai mati dulu. Nah itu kisah kaya naik kuning mereka. Kawal lah yang berselawar. Kalau tinggal dalam. Nah iyo. Tapi nah susah aja menang sugi. Bila jiwa. Jadi pahari dari neraka. Ingatakan tak hukum itu tak? Ingatakan tak. Salah dia. Batu kuburan. Itu juga kada boleh. Ambil-ambil diri tulang. Bapak yang ambil berkatanya aja, ambil sedikit aja, bayar sejuta. Hanya kecinan. Apa dia? Lain-lain. Menghadap ke itu wajib tidak. Yeah. ingin mengajari apabila nyawa panjang kada kada wudu kada kada yang menghormati waktu saja amannya kada sehat lalu nyawa kada ada bukan kodoan ibu nang marajang itu barbar presiden itu maksudnya sudah bulunya dalam kubur kakak dari raja ini macam apa kada sembahyang bak mat tidak sembahyang rugi. Jangan Tuhan lagi sebelum sembahyang, sudah sembahyang, sebelum makan, tanpa. Sudah lapar. Nah, kenapa jadi mati di 20 waktu? Sembahyang yang dibiarkan, pulang. Nah, kita. Kita tandanya dalam Quran. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan orang yang berperang fi sabilillah. Keadaan mereka itu di bawahnya, makanan korong tetap tujuh. Mudah-mudahan ya. Inya kamu nyanyian itu ia kadang balik bapak jiwa tak yang berusaha panggitorong dalilnya ia tanah buduh langkah hakikatnya mujur usaha itu kalau memberi bapak namun beri bapak itu juga Allah dalilnya wajiakah nasta'an kenapa jadi wajiakah nasta'an karena itu kan bersifat kunduran kundurannya itu kenapa kundurannya itu tahan lukanya itu kenapa memberi bakal itu nang jadi wajah karena saya benda hulu iya maka sang benda betuk itu artinya lawan iya maka ulu minta tolong kadang mau minta tolong ke lain-lain nanti nang lain kalau di sikap kuasaan memberi bakal jadinya kagak omon sudah membaik apa dokter sudah dua sampai ke sana pun dokternya lompong jodoh karena kagak omai bingung gimana ya nah bingung juga gimana ya artinya betapa pun betapa orang aku tapi ini orang tahu bingung juga ya profesor ini profesor itu kan biasa dokter gimana ya ini mau obat siapa ya gimana kan ini bukan tahu lah bingung juga kan tiba-tiba takut dengan sakit gini ya lama aja ini kesian ya pulih lengol ini menyebut jalannya dokter aja dokternya ini kan si John ini menyebut jalannya kan juga dokter aja ini takut kan iya dari mana berjalan kuduru itu dokternya Cina John yang namanya wa iya nasarain bukan wa dokter nasarain bukan wa iya nasarain bukan wa nasarain tidak ini kita diuji lawan obat, diuji lawan dokter, kemana kita percaya ya? Dokter itu bukan ember, ulang jaringnya, penyakit kiannya serius. Ini mah hanya akan mesti di anak, di apa namanya, dirawat pada tahunan, dengan perawatan dan intensif. Maka intensif, kenapa? Bahasanya, intensif, apa? Kenapa? Ini namun ditahan dengan obat saja, ya paling lama 6 bulan. Kenapa ini jangan naik ke otak? Maka pian kada seperti bilang. Ini kejadian mati, menyapa baca dari beberapa lagu lagi. Buat. Menurut ilmu kedokteran, jago ilmu kedokteran kan bukunya siapa nama mana? Ini sudah aku ini profesor yang kita mulai di Jakarta. Jadinya profesor Anda, biar aku kapil ke Islam jadi jadinya, ayah kan ada Islam. Dan berarti, nama baca ada Islam juga, nama Arab ada Islam, cocok. Cocok, sudah jangan kapil percaya benar, mau dalam kapil. Bujuran lah, menyakiti hati. Pali-pali aja, pintar aja. Kamu pada kan mengurus, ya jadi ya sepali-pali aja lawan Tuhan nanti kita banyak-banyak percaya ya Allah, minum banyak tawar berdoa Tuhan yang menuju-juju kuasa jadinya yang memberi bapak wah iya terserahin aja di sana wa yurwa al-Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas qala hadatsani Abi Abdullah Abi Abdullah ya kan Abi dan Abdullah ya kan anna qala hadatsani Abi anna Abdullah bin Jahdin ya kan qala lahu yawma Uhud jangan yawma dan jarahu uqadiruhu fi jawayu uqadiruhu thumma yaquluni fa yadahu anti uquluni wa yaqulu mu'mini fa idala tu badan qulta ya abdallah man jada'a anfaqa qulu fi kaya wa fi rasuli ka fataqulu wa naqta fa la tahdun wa laqad ra'aytu akhalana wa inna amsahu wa quduna lam halaqa fi khayti Ibnu Muzayyab arju an yuzhira Allahu akhiratan kama amara awwalahu. Riwayat dari Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas berkata iya. Apa Allah ketika bahwa Abdullah bin Yahyin berucap pada ketika perang Uhud, jika engkau berdoa kepada Allah, maka bersembunyilah mereka itu di Bunjuk. Sekali Abdullah bin Jahash berdoa, napa isi doanya? Hai Tuhan, sungguhnya aku bersumpah kepada Allah, apabila esok hari aku bertemu dengan musuh, yaitu orang kafir, ya Allah, hadapkanlah diriku dengan orang kafir yang gagah berani. Tadi dan batuh, mana itu? Kuat. Tamparannya, tadi dan jarodoh, kuat benar badannya. Ulun menghadapinya semata-mata karena kerjaan ya Allah. Lalu ininya tadi lantaran kuat dari ulun. Inya membunuh ulun. Limbah itu ulun dikacaknya di bulu. Lalu dikacaknya hidung ulun dan telinga ulun. Dibelahnya kepala ulun. Maka kena apabila ulun pada masyarakat. Berdasar kawan-kawan kalian. Tiap-tiap kami Abdullah. Siapa nama menangkap hidung ikan. Telinga ikan. Ulun menjawab. Karena kalian ya Allah. Jadi ulun ini hidung hilang kawan-kawan kalian. Hanya perang rapi dan matinya. Maka pian jana menjawab, jujur hatinya. Nah ini artinya setelahnya sahabat Nabi yang jujur-jujur cinta lawan Allah. Waktu orang Tuhur minta lawan Tuhan hadapan lawan musuh nang nyata-nyata kalah orang. Hendak mati tidak ada. Hendak mati ya. Bukan karena kadang duit, kadang. Bukan karena dihina orang, kadang. Memang karena hendak mendapat Tuhan. Tanpa mati tidak akan bertemu dengan Allah. Jadi sahihnya mencoba sudah kita ini sehat kawan dari sama aja. Ia sehari dan sehari bapak rakon mati. Mati itu bertemu Allah. Tinggal lagi apakah hati kita itu sadar sehari, sadar bergembira, ataukah hati kita itu sadar sehari, sadar sangsara. Itu kita jangan masing nama bahasa ilayana. Sekalinya ujar lepas, itu disukainya mengucap doa saya. Maka sore harinya aku tolong melihat ujar nama riwayat karena artinya nengaran hidungnya luar talinganya tadi bergantung. Siapa yang bergantung? Kurang berapa? Artinya doanya kah? Amul mati kah ya? Wakaran sauri wa bikrun al afiyah yaula la yaqrahu anta illa muridu ya la habib ala kulli hal la yaqrahu sahabi. Ujar Imam Sufyan Thawri dan bikr al afi urang-urang nang kada katuju mati itu urang nang kada beriman. Karena urang beriman itu cinta lawan Allah, mustahil inya itu kada katuju mendapat Allah ya yang cukup, ya itu mati. Maka mati ini bukan mati disertai garing, kada bisa aja sehat mati jua. Bapak Rahman mati. Keluar hina, Bapak Rahman mati. tingkatan kegembiraan tak kurang maka bertambah nanti sama ini bertambah terus dasar kehinaan kan bertambah gembira. Mempunyai ayat tetap aja ini bertambah sebabnya ketika ini serba ujung itu sudah jelas lagi ikan di bawah istirahat ke penyakit mau lebih baik bertambah juga nah dalil ini bertambah terus penyakit itu kalau mau berkurang lah dalilnya waman wa'amiru nonakakiru firfalati apalah tak juga bisa membaca itu kemarin bertambah umur bertambah itu banyak Kemudian, wahai orang-orang yang beriman, apa kopi dong. Menyerah ibak banyunya, mau di kopi kali ibak. Ya lah, gugur banyunya, sebuah wadah. Maksudnya ini kurang banyunya dari sebenarnya buat di kopi. Kurang cinta, makamannya mati, cintanya kurang, kopi. Anak memulih, tetap olahnya. Aja bangun memulih, yang sudah bukan untuk kita. Memulih dalam-dalam sini. Anak bagi-bagi tulis, bang imam, bang bila. Saya pun paham, dia beri kecangan, bukan malu. Nah, bangun, untuk pucungnya. Lala. Itu adalah lain-lain, itu dengan ketawa-tawa itu yang baring yang berkaitan Pak Puyo ya. Nah, kalau Pak Puyo itu kehabisannya yang kata di bandang orang, di tangan orang, lihat ya, api di bawah ini kan Pak Puyo, hanya kita dengan ketawa-tawa tapi takutkan aja. Nah, taruh-taruh harus ada karah, kain macamnya isinya kanin, isinya angin, isinya untuk apa? Baik-baiknya pada orang itu sudah berhubung-hubungnya membuat lebih baik lebih banyak kan. Kaitan itu kan di bawah istilahnya ya kaitan juga di bawah masih bisa kaitan juga. Alhamdulillah. Balik mangga atas keraguan kan kaitan-kaitannya. Siapa saja. Hanya Yunani kamar. Karena kalau cinta yang sempurna itu penuh seluruhnya masalah. Kada bercampur lawan anak bini dan harta. Ujian di sini, mesti ujian. Apa lagi yang paham. Walakin layak kuduh, an yakuna lahu ma'ahu bil'ari wa wadisa ibadun yang dibaikan ala ba'ifatun. Ya, fa'inana kata-kata ibadirubu. Tapi dia sendiri ada lama hilang lalu cintanya lawan Allah. Ini orang yang cinta lawan anak bini lawan harta. Apa orang yang ada cinta lawan Allah? Ini wajah kurang mencuali anak. Kurang lalu kita waktu berdapat Tuhan. Kalau keadaannya kurang dua. Wahyu dulu Allah Taala maruiah. Anak bahu saya baca ibnu baca. Ini rabiat Allah dalam cincin sama zawiyah. Tahu pasti mata mentalin maulahu. Ada batu korai di darah. Walau Allah kafiratan ini apa di kuraikan di maulah. Ini katanya orang bakal kawin. Kurai dikawinkan lawan kurang habis yang jual dan itu nah. Bilang bini-bininya mengapa kurai? Kalau ditambah kurang, apa jualnya? Turunan nang dunia kawin lawan nangang, ini nang jual dan lainnya. Jadi apa lawan laka tangkah tu iya? Wah inilah lama-lama nau kairunin dah. Maka anak kau nol dari asal dalil. Ujarnya menjawab, aku ini kan sambar, lama menikahkan nang tanam. Lama itu menganggap artinya iparku ini memang jualan. Tapi urangnya lebih mulia daripada dang-dang tanah aku. Malingnya orang bingung. Maka kurai ini adalah kali mulia apabila kawin lawan kalian maulah nenek. Ya kan? Nyata banget kancing ya sudah. Lalu sedangkan orang ini apa? Kalau cucuk punya diri, sahara-sahara lain kami dan anak anak kurai ini. Manggil dia orang banget. Mengada apa kenapanya Allah pikir bapa Allah kaya wajah untuk bawa maulah kenapa jadinya wanita itu ini kan nang mulia ini kan anak nyawa darah dari nyawa ada pun kalian ini anak nyawa suruhan nyawa nang sudah dimana bapa lah kami surah pula Allah itu Allah adalah ya kalau man harap dan ya Allah ila rajuli yuhibullah dikulia kalbi bayangnya ila rajuli. Nabi pernah kita dengar barang siapa ingin melihat yang mata kepalanya kepada laki-laki yang penuh cinta ini penuh cinta kepada Allah dan Rasul, itu namanya mengalihkan nama-nama pengundang merek. Nah, jawaban kalian ada hadisnya. Pada ya Allah ala anna minan nasi man la ya'imullah bikul kalbi wa ya'im ba'u wa ya'im ba'iman wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im ba'u wa ya'im. Jadi jelasnya kesimpulannya, orang-orang yang cinta lawan Allah ada sempurna, waktu bertemu Allah kurang dua lezatnya. Pahamlah. Dan orang-orang yang cinta lawan dunia, waktu mati ada dua sedihnya. Jadi bercampur antara dupa dan supa, karena hatinya juga bercampur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita baik dan batin, dan seluruh mengharap dan berpian yang pemaaf, karena mengharap benar tiap doa akan ulunan. Mudah-mudahan walau penyakit ulun ini barat, ada pandangan akan bertolak, tapi tiap doa akan mudah-mudahan Allah taala membuat menyembuhkannya dan memberi panjang umur di dalam salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat dua artinya maya membawa-bawa, artinya akan anak yang berdua itu masih halus ini. Jangan sampai jadi yatim piatu, ada yang memimpin dan mendoakan dalamnya. Doakan mana-mana ulun tambuh dan panjang umur. Ala dasarnya wailah ar-rajun al-ifatihah. Alhamdulillah.